sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, rumah dibuatkan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Itu namanya orang tua yang berbakti sama anak. Malah saiki akeh mbah do momong putu. Wis tuwa kok do keploro. Kula lek enten mbah momong putu niku melas kula, nangis batin kula, mesake banget. Wong tuwa niku wayahe ngaso istirahat, ngakehke ibadah, persiapan sowan ngadep Gusti Allah. Lho kok malah keploro karo putu? Wong kok kalah karo pite. Lho, saiki akeh to wong tuwa sing profesine dadi MPR, momong putu resik-resik. Bayarannya oke, gajinya 3M, mumet-mumet mencret. Lho kok tak banding-bandingke kalah karo pitik? Nggih. Ayo mang titeni sak donya mulai jagat wetan tekan jagat kulon, kutub utara sampai kutub selatan, ora ana bapak pitik sing tanggung jawab. Golekke aku. Lanangan pitik ya ngono kae. Ora tanggung jawab babar pisan. Lanangan pitik golek pitik wedok, nek tuwa jenenge babon, nek enom jenenge doro. Bareng wis nemu, dirayu, carane ngrayu, tawaf, muter wer wer wer karo maca wiridan. Sing wedok kenek, akhirnya ndoprok mekokok. Bareng sing wedok ndoprok mekokok, sing lanang munggah celingkri, digasak cetet. Rampung lenggasak mudun karo gaber-gaber. Minggat wes. Ora tanggung jawab blas. Walaupun bapak pitik tidak tanggung jawab, tapi ibu pitik sukses mendidik anak-anaknya dengan baik. Ngendok ikhlas, angkrem khusyuk. Ana pitik ngendok ora ikhlas. Ana pitik angkrem ora khusyuk. Begitu anak netes, netes buntas, rolas anake, ora stres. Mergo ora disawang, ora dipikir, ora dirasake. Lek disawang garai ruwet, lek dipikir garai mumet, lek dirasake garai sumpek. Terus dilakoni, anak diajari cari maisyah, dididik sesuai dengan fitrah kepitian. Diulangi golek mangan, nemu gabah, nemu kacang ijo, anak diundangi kukukukukuk moro kabeh, cuk cuk cuk cuk cuk cuk, ora dilek, dicucuk tok, dilepeh meneh, ditokke nyang anake. Akhirnya sing mangan anake. Oh ngene carane ceker, oh ngene carane golek pangan. Ketika ada hujan, anak dilindungi. Suwiwine begar, krek. Sini sayang, mama dekap kamu biar hangat. Didekap erat biar dekat dengan jantung dan hatinya, sehingga jiwa mbok pitik menyatu dengan jiwa anak pitik. Ibu zaman biyen lek duwe anak bayi didekap terus, digendong ambek digendengke, tak lelo lelo lelo lekum la ilaha illallah Allah maha agung, didekap erat di dada sehingga dekat dengan jantung, lekat di hati, jiwanya menyatu. Nah, ibu zaman saiki anak sek cilik wis disurung digledekan. Anak lah disurung gledekan saiki. Kuk kuk kuk kuk kuk kuk. Mulane kelakuane ya kaya sapa muni kirik mau. Enggak lekat di jantung, enggak dekat di hati. Makane pengumuman ibu-ibu sing duwe anak cilik sering-sering didekap. Ora iso gending ya selawatan. Masaha wes engko ra nyaingi vokale engko ra payu engko ndekne. Begitu netes ora stres, dididik apik, bareng wis gedhe, anak dipendeli, diteladungi, dipecoi kok nyingkreh, nyingkreh wis iso urip dhewe, mandiri kamu. Sing lanang dadi jago, sing wedok dadi babon tanpa ngerepotke mbae. Mulane ora ana Mbah Pitik momong putu. Lah kok Mbah Karangsari momong putu berarti kalah karo. Penasaran kan, subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sadatal a'izza, ulama'ana al-kurama, wa masyayikhana al-fudala, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pak Dan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ormas, takmir masjid Baitur Rahman, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita awali ngaji malam ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diberikan istiqamah di bumi Indonesia ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dijaga kedaulatan dan keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir bersama para keluarga yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi susah segera diberikan kebahagiaan, yang lagi sempit segera diberikan kelonggaran, yang lagi sulit segera diberikan kemudahan, yang punya masalah segera diberikan penyelesaian. Semuanya mudah-mudahan dikaruniai Islam yang semakin mantap, iman yang semakin kuat, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna, keluarga yang sakinah, anak keturunan yang solih-solihah, rizki dan kehidupan yang barokah, ibadah yang istiqomah. Pada saat menghadap Allah nanti semuanya dianugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Semuanya berharap semoga husnul khatimah. Kinten-kinten sampun siap ngadep Gusti Allah nopo dereng? Sudah disiapkan nopo dereng kedatangan malaikat maut, malaikat Israel? Nun sewu, misale ibu-ibu kondur saking mriki mangke nduki dalem, jenengan dirawuhi malaikat Israel dengan sikap yang baik, lemah lembut, ramah, kemudian jenengan ditawani, Bu, jenengan nyuwun diterke ten swarga sakniki napa wulan ngajeng? Kinten-kinten jawabane pripun? Atau bapak-bapak wangsul saking mriki ndugi griya, jenengan dirawuhi malaikat Israel, lajeng jenengan ditawani, Bapak, saya utusan Allah, kula siap ngeterke penjenengan boyongan pindahan saking alam donya tumuju alam kubur, nyuwun diterke sakniki napa benjing? Kula ngertos jawabane wong Karangsari, Celering dan sekitarnya mesti jawabe nggih. Wong Karangsari iki pinter-pinter alasan, gek wonge ngeyel-ngeyel. Mesti jawabe benjing-benjing mawon. Kula tasik sehat, tasik kuat, tasik pengen dados tiyang ingkang manfaat. Toh mangke ten alam kubur kula ngentosi dinten kiamat nggih kesuwen. Padha-padha ngenteni tinimbang ten gene alam kubur nganggur, nggih kula tak ngentosi ten donya mawon. Kula tasih kepingin saged manfaat kangge masyarakat. Lah ngoten to jawabane sampean? Ten Al-Qur'an dijelasaken kalih Gusti Allah, rata-rata menungso yen wis ketekan pati niku do jawab Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah Gusti, kula nyuwun kematian kula diundur sekedap mawon. Kula nyuwun ditunda riyen sekedap mawon kok. Rata-rata tidak siap menghadapi kematian. Wong Karangsari niki sedaya nggih mboten siap nek diken mati sakniki. Paling tidak ada dua alasan kenapa manusia rata-rata tidak siap mati sekarang. Alasan pertama, karena berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggalkan. Alasan kedua, karena merasa belum cukup memiliki bekal. Jadi alasannya kalih niku. Yang pertama mergo abot pisah karo sing disenengi, sing arep ditinggal. Alasan kedua, karena merasa belum cukup memiliki bekal. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing pertama mergo abot pisah karo sing disenengi, sing arep ditinggal. Niku digambarakan ten ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. He wong-wong sing padha iman, aja nganti bondo donyamu lan anak-anakmu nglalekke sliramu sangka zikir eling yang Gusti Allah. Sedaya menungso niku seneng kalih bondo donya, sedaya menungso niku seneng kalih anak. Semua manusia pasti senang dengan harta kekayaan. Semua manusia pasti senang dengan anak. Dadi sing disenengi, sing arep ditinggal itu disimbolkan dengan dua hal, harta kekayaan dan anak-anak. Karena memang karakter manusia pasti cinta dengan harta kekayaan, pasti cinta dengan anak-anak. Padahal dua hal ini, harta kekayaan dan anak-anak, itu merupakan fitnah, ujian. Ning ujian sing nyenengke. Ujian ku ana sing ora nyenengke, ana sing nyenengke. Gering niku ujian sing ora nyenengke. Kelangan niku ujian sing ora nyenengke. Nek harta kekayaan dan anak-anak niku ujian sing nyenengke. Nggih napa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, wong kuwi nek isih enom kaya aku. Nek dibanding iki biasane dereng raoske nek bondo donya kalih anak niku ujian. Mergo dereng ngraoske yen arep ditinggal, rumangsane jeh suwe. Tapi kalau sudah memasuki usia harapan hidup minimal rata-rata, berapa itu harapan hidup minimal rata-rata manusia sekarang? Hasadu ummati minas sittin ilas sab'in. Dawuhe Kanjeng Nabi, usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Yen wis yuswa 60 tahun punjul, biasanya mulai merasakan kalau harta dan anak itu adalah ujian. Karena sudah mulai merasa kalau akan ditinggalkan. Para jamaah, wong nek wis umur 60 tahun ke atas itu sudah disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Mbah ketok era nyaut to. Disuruh belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kalau meninggal dunia enggak usah belajar, sedaya wis pinter-pinter. Mangkane mboten wonten kursus kematian, kuliah jurusan kematian, mboten wonten pelatihan kematian, mboten wonten, soale wis pinter kabeh. Kematian itu kepastian yang misterius, pasti terjadi tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa. Jatuhnya enggak bareng. Ada yang masih kembang, manggar, sudah berjatuhan. Ana sing dadi bluluk, ceblok. Ana sing gedhe sithik dadi cengkir, gogrok. Ana sing gedhe sithik meneh dadi degan, diogrok-ogrok. ana sing keluar santen dicolong wong. Ning nggih wonten setunggal kalih klopo niku nganti tuwa soklat kunting kisut kecepet bongkok. Gone nyang dhuwur dinteni ora ceblok-ceblok, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ya ora kenek, arep dipenek wegah. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan ada yang digugurkan. Ana sing nembe lahir procot langsung dicenet, ditekek, ditekidek, dicacahi ndekendek wadahi tas kresek. Bocah mati bayi nggih wonten, mati kanak-kanak nggih pantes, mati remaja nggih wonten, mati tua nggih. Tapi nggih wonten sing awet, pantarane wis resik ndekne sik morak-marik, kecepet bongkok. Kadang wis lara nemen lho, diyasinke, diwacane surat hasyr, surat ar-ra'du, ya ora mati-mati. Dalam bahasa takdir, berani itu tidak mempercepat kematian, takut tidak memperlambat kematian. Wong sing kendel karo wong sing wedi matine dhisik endi? Gak jawab. Wong sing sehat karo sing sakit-sakiten matine dhisik endi? Sing uripe hati-hati karo sing biayaan matine dhisik endi? Sing tuwa karo sing enom matine dhisik endi? Sing wis rabi karo sing sik jomblo matine dhisik endi? Wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi? Sing jawab sugih ketara kere kuwi. Wong lanang karo wong wedok matine dhisik endi? Bu. Nate nglayat mboten? Jenengan nek pas nglayat tiyang pejah ngoten nika sing dilayat napa mesti umure luweh tuwa? Mboten. Nate mboten jenengan nglayat ten gene tiyang sing luweh nom. Nate, ha sing nom-nom ki wis siap dilayat napa dereng? Siapmu kapan? Oleh karena itu kita enggak disuruh belajar meninggal dunia, tapi disuruh belajar meninggalkan dunia. Terutama kalau sudah umur 60 tahun lebih, sudah diberi tanda oleh Allah. Apa itu tandanya? Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh ayo tuh sayang nyaut. Kalau sudah 60 tahun lebih itu biasanya mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh tidak membutuhkan dunia. Ya, beda dengan yang masih di bawah 40 tahun. Contoh urusan mangan. Kalau masih di bawah 40 tahun dijak prasmanan, kira-kira seleksi nopo koleksi? Koleksi. Sembarang barang dijukuk diemploki. Tapi kalau sudah di atas 60 tahun dijak prasmanan hidangannya macam-macam menu, kira-kira koleksi nopo seleksi? Seleksi. Monggo mbah sekule sidik wae. Niki soto mbah nggih, duduwe wae. Mumpung anget monggo sate mbah, sunduke wae. Apalagi kalau terkena komplikasi karo sembarang barang sing disenengi wis ora wani, kasinen sithik tensine tinggi, ketemu sate dihindari, kei cumi-cumi alergi, mangan sambel goreng ati asam urat kumat lah. Disuguhi wedang legi njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri, mendekati istri malah disingkiri karena sudah disfungsi ereksi, najan dijamoni ya tetep ora iso ta. itu namanya sudah tidak membutuhkan dunia. Ayo ngapunten, misalnya hubungan intim suami istri nek umure sik sak ngisore 40 tahun, seminggu ping pira? Wis rasake dhewe-dhewe. Tapi yang umure wis di atas 60 tahun ngoten niku kinten-kinten seminggu kuat ping pira, Mbah? Yo kari nglamuti tok. Kalau udah 60 tahun ke atas itu sudah banyak tanda tenaga sudah mulai udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, penglihatan mata mulai kabur, gigi satu persatu pada gugur. Wis ora iso mangan apa-apa, panganane ming karibu. Bur, gaweane letang-letang ning dhuwur ka. Sur, wis ora kuat mlaku nang sumur, nguyuh ae wis njaluk di. Iku tandane wis parek alam. Sedelok engkas arep nyusul Gus Dur. Maka kita disuruh belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak, ya dunia yang akan meninggalkan kita. Mau gak mau, dunia akan meninggalkan kita. Nyatane, saiki luwe sakeh orang yang kaya raya, tapi gak kerasan di rumah. Dia lebih kerasan di rumah sakit. Paham kan maksud kula? Dunia pasti akan meninggalkan kita. Nyuwun ngapunten. Anak pasti akan meninggalkan sampean. Ibu-ibu misalnya sampean duwe anak lanang bagus gagah, sampean gadang-gadang, ini investasi masa depan, tempat bergantung di hari tua. Di rumah tape diragati, disekolahke, dikuliahke, nganti untuk titel renteng-renteng SH, MH, PhD, MSI, BH. Saking ngokei titel, untuk pekerjaan gajine gede, jabatannya tinggi. Terus anakmu wis rabi, omah-omah dhewe. Kira-kira anakmu sing mbok bangga-banggakno mau luwih gati nyang ibune napa luwih gati nang bojone? Umpama bojone karo ibuke gegeran, anakmu mbelani ibuke apa mbelani bojone? Umpama ana banjir bandang, ibuke karo bojone kelelep, sing ditulungi ibuke apa bojone? Itulah nasib mbok. Ngono rata-rata tiap orang tua pengen punya anak yang berprestasi dengan jabatan tinggi. Padahal anak itu kalau berprestasi biasanya sulit untuk berbakti karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri. Justru yang bisa berbakti itu biasanya anak-anak yang tidak berprestasi. Makanya kalau anak tidak berprestasi jangan dibenci apalagi dimusuhi. Anak itu justru nanti ketika bapak ibu sudah sepuh sing ngrumat panjenengan. Sing berprestasi roh aduh kabeh. Coba misalnya panjenengan gadah anak pitu berprestasi kabeh, gek tugase luar kota ana sing luar negeri. Bapak ibune wis padha sepuhe ming glimbang glimbung wong loro ning omah. Tengah wengi nang jeding wong loro, mlaku wong loro, kebreset ngeblak bareng. Mulane lek duwe anak sing ora patek berprestasi niku disyukuri. Ya kaya ana sing alhamdulillah anakku goblok. Anak berprestasi itu biasanya sulit untuk berbakti. Wong ibune opname nyang rumah sakit ora iso nunggoni. Paling mengtelpon WA, mohon maaf nggak bisa pulang, karena ada rapat mendadak, ada proyek, macam-macam. Bodoh lho kadang-kadang orang iso sungkem nyang wong tuane. Soalnya dadi polisi operasi. Lah anak sing ora berprestasi, urung subuh wis mara ibune sungkem nggih tangane dicucuk wolak-walik. Ning yo ngentekke jajan. Lho, anak nek ora berprestasi sik cilik lho wis ketara nek bantu wong tuwa. Anak nek ora berprestasi timbangane suruh belajar, dia lebih seneng suruh belanja daripada suruh kuliah, milih pergi ke sawah. Ibune arep nyang toko siap ngeterke, ibune arep nyang pasar siap ngeterke, ibune arep dolan nang dulur siap ngeterke, ibune opname nang rumah sakit rong wulan siap nunggoni, ikhlas tanpa stres, malah seneng dekne entuk kacang, entuk roti, entuk jeruk, entuk salak. Oh, gek kadang-kadang leh mendamba-dambakan, mengharap-harapkan anak ini akhirnya ora sesuai kenyataan, apalagi zaman sekarang, zaman di mana manusia-manusia itu dituntut untuk menjadi manusia amfibi. Kenal gak? Kok kodok? Ya itu contoh leh. Contoh binatang amfibi itu kan yang bisa hidup di dua alam, bisa hidup di darat juga bisa hidup di air, disebut amfibi. Maka orang sekarang dipaksa untuk menjadi manusia amfibi, manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu hidupnya hanya di dunia nyata saja, tapi kalau orang sekarang di samping hidup di dunia nyata harus hidup di dunia maya, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Buktinya sing tak debu iki rata-rata tangane do nyekeli HP. Itu sering saya sebut sebagai setan gepeng. Jujur Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya kalau dapat undangan ceramah itu sering merasa berat di hati. Tapi arep nolak ki yo. Sopo ngomong eman? Ini gak ngerti karepku mbok aja ndisiki. Ora tega. Arep nrimo iki nyangati abot, tapi arep nolak iki kok ya meneng wae. Ora tega. Nyapa kok abot? Ya karena kalau saya menginginkan namanya ceramah ngaji itu semuanya di dunia nyata. Tapi saya ceramah di mana-mana, jamaah yang saya hadapi itu ya 90% di dunia maya. Makanya ngaji sekarang sama ngaji zaman dulu beda. Kalau ngaji zaman dulu betul-betul ngaji cari ridho ilahi, konsentrasi, gowo kitab, minimal bawa catatan, setiap keterangan didengarkan, dihafalkan, diamalkan, diterima dengan telinga yang hidup, diolah dengan otak yang sehat, dicerna dengan hati yang jernih, sehingga muncul keluar menjadi perilaku-perilaku yang utama. Ngaji konsentrasi biyen sakniki mboten. Sakniki kiyaine ngaji jamaahe selfie. Nah kae kudu ngabang kae. Wong kiyaine nerangke petentengan, jamaahe chattingan. Kiyai ini serius, jamaah update status. Kiyai ini ngajak ngaji, jamaah nggak story. Kiyai ini nerang de undur makol, jamaah main video call. Sehingga manusia sekarang itu jam tidurnya jadi mundur. Orang dulu kalau malam jam 9 sudah pada tidur, paling dalu jam 10 bengi wis do turu wong biyen. Mula wong biyen kuwi anake akeh-akeh. Nah, turune sore, dadi sewengi iki mbok iso ping pira. Lah kalau orang sekarang tidurnya udah dini hari jam 2, jam setengah 3. maka sholat subuhnya banyak yang kesiangan. Usholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Kalau ada yang bangun pagi-pagi itu bukan karena takut ketinggalan sholat subuh berjamaah, tapi karena takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan sekolah, takut ketinggalan masuk kantor, takut ketinggalan kerja. Maka karena itu pula yang sering saya sebut sebagai setan gepeng. Dulu anak itu berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang harus berbakti kepada anak. Biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki anak kendel ngongkon. Iki paham apa orang tua ngomong tak jangan. Biyen anak manut wong tua, saiki keporo malah wong tua manut anak. Bebasan kebo nyusu, padahal gudeli jangankan susu, pentile lurung metu. Biyen putu sowan simbah, saiki malah simbah sing sowan. Iya ana putu diparani simbahe, ngono ku kira-kira putune ngatekke mbahe napa ngatekke HP-ne? Anak-anak sampeyan coba bisa menjak silaturahim yang bulike. Ketemu dulur-dulure, enggak ada komunikasi. Wong kabeh ngene. Edan kabeh. Makanya sekarang betul dunia terbalik. Oi. Oi. Sekarang orang tua harus berbakti kepada anak. Anak itu sudah dikandung, dilahirkan, disusui, dirawat. Arep ngekei mangan ini dadak uber-uberan goda-godakan mumet desa. Anak arep didulang mangan meluwayu ibune wis kadungnya kelipanganan diuber ora karo-karowan. Biyen ora ono nuhi mangan karepmu ora mangan karepmu. Mboke adang yang pawon anak ngenteni ting jerabing diusir metu kana dhisik aja ngrepoti wong. Metu kana nang dolan karo adikmu playon karo adik-adine. Engko nek mateng tak celuk. Begitu adang mateng sego ditoblek nyang talam gaweke sambel lombok brambang tomat terasi uyah kerek dadi teplokke gorengke iwak asin seng mateng diwur-wurke. Begitu siap anake diundangi kur moro kabeh mangan talaman anak pitu nganti talam resik didilati driji dikelamuti siji-siji. Nah saiki ibune nganti uber-uberan karo anak perkara arep ndulang mangan. Ngapunten sekolah 50 meter ya antar jemput wong Karangsari isu wis ngeterke anak yang sekolahan tekan gon dah sekarang masuk kelas dulu nanti kalau pulang mama jemput mama sekarang mau tandur dulu papamu juga nggak di rumah karena papamu Daud Karangsari. Coba penasaran kan subscribe bagi yang belum. Sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, rumah dibuatkan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Itu namanya orang tua yang berbakti sama anak. Malah saiki akeh mbah do momong putu. Wis tuwa kok do keploro. Kula lek enten Mbah momong putu niku melas kula, nangis batin kula, mesake banget. Wong tuwa niku wayahe ngaso istirahat, ngakehke ibadah, persiapan sowan ngadep Gusti Allah. Lho kok malah keploro karo putu? Wong kok kalah karo pite. Lho, saiki akeh to wong tuwa sing profesine dadi MPR, momong putu resik-resik. Bayarannya oke, gajinya 3M, mumet mencret. Lho kok tak banding-bandingke kalah karo pitik? Nggih. Ayo mang titeni sak donyoe, mulai jagat wetan tekan jagat kulon kutub utara sampai kutub selatan, ora ana bapak pitik sing tanggung jawab. Golekke aku. Lanangan pitik ya ngono kae. Ora tanggung jawab babar pisan. Lanangan pitik golek pitik wedok, nek tuwa jenenge babon, nek enom jenenge doro. Bareng wis nemu dirayu, carane ngrayu, tawaf.

tugasku orang didik putu, tugasku didik awakmu, putuku tanggung jawabmu. Anakku bantah, berarti mbah orang sayang putu. Sayang banget, aku lebih seneng nyawang putuku timbang nyawang rupamu. Ya mergo aku sayang karo putu iki, mangkane aku moh mbok pasrai, aku ra iso didik putu. Abot sayange, menang ora tegele. Balekke mbah nggih. Ana mbah siji iki nganti momong putu 5. Sapa ngomong sayang? Sayang putu ki sedina rong dina, notok seminggu rong minggu, seneng dikepung putu, gagah andum sangu, entuk rong wulan tensine mesti munggah. Angger tangga dicurhati, yu aku sakira kober nyandeke geger, yu aku sakira kober ndelek bokong, yu aku sakira kober, yu aku sakira kober. Duwe anak kok dititipke mbah, kuwi dosane 5 gede-gede kabeh. Siji dosa nang Gusti Allah, mergo anak iku amanah. Dan amanah itu diberikan kepada orang tua, SK-nya kepada orang tua, bukan kepada mbah. Takoke Pak Lurah, nonggone akte kelahiran, jenenge mbah ora ketulis. Berarti sampean pengkhianat amanah. Wong iku amanahmu kok mbok brekne mbah e? Pengkhianat sampean. Dosa nang Gusti Allah. Loro, dosa nyang wong tua. Wong tua wis ndidik sampean rekosone ra karuan kok saiki wayahe istirahat, wayahe enak, wis sampean peloro momong putu. Eh, sing rumangsa anake dititipke mbae jaluken meneh. Nomor 3 dosa nang awake dhewe, namanya zalimul li nafsi, zalim pada diri sendiri. Nomor 4 dosa nyang anake. Anak punya hak untuk mendapatkan cinta ayah dan kasih sayang ibu. Lah nek dibrekne nanggone mbae, berarti anak enggak mendapatkan haknya. Dosa nyang anak sampean. Nomor 5, dosa nyang masyarakat. Mergo didikane ora bener, anake dadi nakal, ngerusuhi masyarakat. Mengwikir kae, mengwikir. Nang jaluken anakmu nanggone mbae kuwi. Lho sakniki gara-gara ngono kuwi kok ana mbah niku arep ngaji ora sida mergo niliki putu. Arep infak ditunda mergo nggo nyangoni. Arep korban ora sida mergo nggo nukokke sepeda motor. Ora betul ora tak omongke. Iya. Ini yang pertama, kenapa orang rata-rata enggak siap mati sekarang? Sebab berat berpisah dengan yang dicintai, yang akan ditinggal. Dan itu dilambangkan dengan dua hal, harta, kekayaan, dan anak-anak. Iki ngrungokke apa ora to? Oh, kae sih rumangsa geton kae dipasrai putu 3 kae. Balekke. Kudung coklat, balekke putumu. Ya Allah, ya Allah. Alasan kedua, iki mesti ana sing mikir ngene iki. Lha iki nyapa ngaji Isra Mi'raj kok nerangke mati? Bapak Ibu, perjalanan mukjizat Isra Mi'raj itu juga mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah meninggalkan dunia, meninggalkan alam dunia menuju alam malakut, menuju sowan dateng ngarsanipun Gusti Allah. Maka perjalanan suci Isra Mi'raj itu mengingatkan tentang perjalanan hidup manusia secara sempurna. Setidaknya kita diingatkan dengan 3 terminal penting yang dijalani oleh Rasulullah sebagai simbol adanya 3 peristiwa penting yang dijalani oleh semua manusia. Apa 3 peristiwa penting yang dijalani oleh umat manusia? Ini diilhami dari 3 terminal penting yang dijalani oleh Rasulullah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram, terminal keberangkatan sebagai simbol adanya kelahiran. Masjidil Aqsa, terminal transit peristirahatan sebagai simbol adanya kematian. Kemudian Sidratul Muntaha, terminal tujuan sebagai simbol adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, kelahiran, kematian, kebangkitan kembali sesudah mati. Semua orang lahir, semua orang akan mati, semua orang akan dibangkitkan kembali sesudah mati. Saya yakin semuanya sudah ngerti, tahu dan yakin, tapi sering lupa. Biasanya yang diingat-ingat hanya kelahiran saja. Kalau kelahiran banyak ingat, karena di mana-mana dicatat, di KTP, di kartu KK, di buku nikah, di SIM, di paspor, sampai ada namanya akte kelahiran, tapi akte kematian enggak ada. Maka sering dilupakan. Dan kebangkitan kembali sesudah mati itu juga sering dilupakan. Padahal itu yang sesungguhnya kehidupan. Jadi perjalanan suci itu minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nanti keterangannya di belakang. Muga-muga waktune cukup. Nek ora cukup, kapan-kapan ngundang meleh. Yang kedua saiki. Bu. Ya Allah, ras semangat tok. Dilanjut mboten? Alasan pertama wau napa? Karena berat berpisah dengan yang dicintai, yang pasti akan ditinggal. Memang kalau bicara soal cinta, cinta itu ada tiga level. Ada cinta mulia, ada cinta madya, ada cinta hina. Gak apa-apa, engko gawein status gak apa-apa. Cinta paling tinggi namanya cinta mulia. Cinta pertengahan namanya cinta madya. Cinta paling rendah namanya cinta hina. Cinta mulia itu cinta kepada Allah, Rasulnya, dan agama. Cinta madya, cinta pertengahan, itu cinta kepada pasangan hidup, suami, istri, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara dan kerabat. Cinta paling rendah namanya cinta hina, itu cinta kepada kekayaan dunia, tempat tinggal, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Ini ada satu kata kunci, satu rumusan sederhana. Siapa yang mencintai yang lebih tinggi, dia akan dibantu untuk mencintai yang lebih rendah. Tapi siapa yang mencintai yang lebih rendah, dia akan diganggu untuk mencintai yang lebih tinggi. Ngajiku ki filosofi, makanya kita wong kene ki ayu-ayu tapi oon yo tak jelasnya. Tak jelaske. Orang yang mencintai sesuatu, rungokne ta? Siapa yang mencintai yang lebih mulia, dia akan dibantu untuk mencintai yang lebih hina. Tapi kalau dia mencintai yang lebih hina, dia akan diganggu untuk bisa mencintai yang lebih mulia. Tak jelaske, ringkes-ringkes wae karena waktunya terbatas. Siapa yang mencintai yang lebih mulia, mencintai Allah, Rasulullah, dan agama, maka dia akan dibantu untuk mencintai yang lebih rendah, lebih hina. Dia akan dibantu untuk mencintai pasangan hidupnya, sehingga terjalin cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan saling pengertian. Terbinalah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Sering saya singkat, keluarga yang sama raba. Kok sama-sama pandai meraba-raba? Singkatannya sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Lek wong-wong kan mudah-mudahan rumah tangganya samawa. Samawa ora bener. Sakinah, mawaddah, wa ngono tok. mestine lek nyingkat samara, sakinah mawaddah rahmah. Wa itu kata benda, tentram, cinta dan kasih sayang, itu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Lha nek muga-muga samawa, berarti ya muga-muga rumatekane tentram, cinta dan. Ini perlu diluruskan tuh. Lha nek aku tak sempurnake sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, disingkat samaraba. Siapa yang mencintai yang lebih mulia, Allah, Rasulullah dan agama, dia akan dibantu untuk mencintai yang lebih hina, mencintai yang lebih rendah, dibantu untuk mencintai anak sehingga benar dalam mendidik anak, dibantu mencintai orang tua sehingga dia bisa birrul walidain, dibantu untuk mencintai saudara dan kerabat sehingga terjalin silaturahim dengan erat. Sebaliknya para jamaah, siapa yang mencintai yang lebih rendah, dia akan diganggu untuk mencintai yang lebih tinggi. Siapa yang mencintai yang lebih hina, dia akan diganggu untuk mencintai yang lebih mulia. Cinta bondo dunyo, kesenangan omah, kesenangan duit, kesenangan barang, kesenangan pekerjaan, pasti terganggu dari mencintai Allah, Rasul dan agama. Wonten mboten sing gara-gara nyapu, kora-kora humbah-humbah, akhirnya orang melu sholat jamaah. Gara-gara dodolane laris, leh dagangan laris, akhirnya mboten budal ngaji, wonten mboten. Mergo njogo bondo bengi-bengi, kuatir kemalingan, wulan Ramadan kaya ora melok traweh, wonten mboten. Mbok paham mbok ora. Yang kedua. Apa alasan orang tidak siap mati sekarang? Karena dia sadar merasa belum cukup memiliki bekal. Bekalnya apa? Ada dua. Fa'ashoddaqa wa'akum minas sholihin. Ini kok ayatnya langsung sih? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah Gusti Pangeran kula, kula nyuwun dipun undur kematian kula sekedap mawon. Umpami diundur estu ngoten badhe napa? Fa'ashoddaqa, kula badhe sedekah. Wa'akum minas sholihin, kula badhe nindakake amal-amal soleh. Dua ini yang merupakan bekal kematian, sedekah dan amal-amal soleh. Para rawuh, wong Karangsari, wong Celering, niki sedaya badhe boyongan saking alam donya tumuju dateng swarga. Kok gak amin ya? Telat. Lah namine boyongan. Napa sing dibutuhke wong arep boyongan niku? Sangu. Umpami jenengan merantau neng Jakarta apa neng Kalimantan, terus rampung leh merantau mergo wis pensiun apa wis rampung, arep boyongan nang Jeporo. Yang dipikirkan pertama apa? Harus punya tempat tinggal wong arep boyongan. Kudu duwe kaplingan tanah, nggo mbangun omah sebagai tempat tinggal. Mula duwite kudu ditransfer teko Kalimantan nang Jeporo. Transfer nggo tuku tanah kaplingan nggo mbangun omah. Niku jenenge fa'ashoddaqa, transfer. Lan jenengan badhe boyongan ten swarga, ya kudu transfer nggo tuku tanah kaplingan nggo mbangun omah. Niku wau sing mbok lebokke nanggone kardus terbang mau transferan piro? niku nembe fa'af sodako niku wau transferane jenengan nggo tumbas kaplingan tanah ten swarga. Lah nek meng 2000 duweke lencu pisan. Nggo mbangun omah yo entuk paku tok kuwi. Sedekah sebagai transfer untuk beli kaplingan tanah dan bangun rumah. Tapi omah kuwi nek dinggoni ya ora kok bleger omah tok ngono, butuh perabot, butuh isen-isen ben seneng ben tentrem. Lah isen-isene omah sing nggo nyenengke, nggo kebahagiaan kuwi jenenge amal-amal sholih. Faham? Maka saya sering sampaikan, rumah orang mukmin itu ada tiga. Ada berapa? Semangat, semangat. Rumah orang mukmin itu ada berapa? Tiga. Pertama, rumah setelah lahir. Kedua, rumah setelah mati. Ketiga, rumah setelah kiamat. Tak baleni, tak baleni. Rumah orang mukmin itu ada tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Kalau rumah setelah mati, sampean ora usah mikir, ora usah bingung, wis dipikirke tanggamu, wis dipikirke masyarakat, niku jenenge fardu kifayah. Tur ukurane rumah setelah mati niku yo ora gedhe, hanya 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Kuburan. Ora usah bingung sampean. Wis dipikirne tangga, wis dipikirne masyarakat. Yang kita pikirkan dua, rumah setelah lahir dan rumah setelah lolak mati meneh. Rumah setelah kiamat, rumah setelah lahir, rumah di dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Rumah setelah kiamat, rumah di surga yang akan kita tinggali selamanya. Baleni meneh, baleni meneh. Soale iki jarang sing nerangke ngene iki. Mangkane larang. Lah nek pengen murah ya modenmu kongkon ceramah dhewe. Ora usah ngundang aku kok ngeyel. Rumah setelah lahir itu rumah di dunia yang pasti akan kita tinggalkan. Dan itu sifatnya hanya rumah dinas, boleh ditinggali selama masih punya jabatan. Kayak Pak Camat boleh menempati rumah dinas di Kecamatan Donorjo selama masih menjabat sebagai Camat Donorjo. Begitu jabatan habis harus dikosongkan, harus ditinggalkan. Betul? Rumahmu di dunia itu cuma rumah dinas, boleh kamu tempati selama kamu masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, tegese isih urip. Begitu jabatanmu pensiun, mati, hari itu juga harus ditinggalkan tanpa toleransi, kecuali lek matine bengi entuk nginep. Ning yo ora suwe-suwe, suwengi tok nginepe. Paginya diterbangkan dengan satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, tidak mengalami delay dan penundaan, namanya Keranda Airlines. Pendoso pindah ke rumah setelah mati wis digaweke tangga-tanggamu wisan. Rumah setelah kiamat ini rumah yang akan kita tinggali selamanya. Pun gadah kaplingan napa dereng? Luase pira? Lah nek sampean kaplingan mawon dereng gadah ya aja arep-arep ana bangunan omahe nang kono. 2000 mau. Bambung. Keleleran kowe nang kono. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Halo. Kebanyakan kita tertipu.